Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu amma ba'd. Baik, kita masih di tanda nasab yang pertama yaitu al-fathah. Nah, sampai pada isim mufrad sudah, jamak taksir. Sekarang tanda fathah yang ketiga, wa ammal fi'lu al-mudhari'ul madhkur. Fanahu qawli ta'ala lan nabroha alaihi akifina. Taib. Adapun fi'il mudhara' yang disebutkan dalam matan apa? Mamal fathatu fatakun alamatan nasbi di salah satu mawadi' fi'il mufrad jama' taksir. Wal fi'il mudhara' idha dakhala alai nasibun walam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, ada fi'il mudhara' yang didahului alat penasab dan tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Contohnya lan nabroha alaihi akifina. Syaitnya nabroha. I'rabnya barakallahu fikum. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Nabroha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Wa nabroha min akhwati kana an-nakisati. Nabroha itu termasuk saudara kana nakisah. Merofakkan isim, menasabkan khobar. Tarfa'ul mubtada wa tansibul khobaro. Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Wasmuwa dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Isimnya dhamir mustatir wujuban takdiru nahnu. Ala harfu jarrin walha dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majruru muta'alliqani bi akifina bi annahu ismu fa'ilin wa akifina khobaru nabroha. Akifina mansub ya. Khobar nabroha mansubun biya wa alamatu nasbi al-ya'u li'anau jam'u mudhakarin salimun. Wa nunu iwadun aytanwini fil ismil mufrad fi qawlika akifun. Qala syari wa nabroha fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu wa qatab taib. Tanda nasabnya fathah dhahirah. Faqad takunu al-fathatu muqaddaratan. Nahwu yasurruni an tas'a ilal majdi. Menyenangkanku, menggembirakanku, engkau berusaha menuju kepada kemuliaan. Syaitnya adalah an tas'a. I'rabnya perhatikan barakallahu fikum. Yasurru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim wa 'alamatu rafi dhamma dhaira ala ar-ra wa nunu lil wiqayah. Nun untuk menjaga tadi apa? Supaya fi'il tidak dikasrah. Wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun bi mahalli nasbin wa fu'lun bih muqaddam. An harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Ini syahidnya. Tas'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Wa alamatu nasbi al-fathatul muqaddaratu alal alif mana min duriyat ad-dur. Wal fa'ilu damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ila harfu jarrin al-majri ismun majrurun bi'ila. Wa alamatu jarri al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Wal jaru wal majruru muta'alliqan bil fi'li tas'a. An wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilu yasurruni. An dan yang dimasukinya yaitu fi'il setelahnya dita'wil ke masdar sebagai fa'il dari yasurruni. Takdirnya yasurruni sa'yuka. Fa'idatun summiyat nunul wiqayati bidzalika li'annaha takil fi'la minal kasri. Dinamakan nun wiqayah itu, dengan nama nun wiqayah, nun penjaga, karena nun ini menjaga fi'il dari kasrah. ya. Karena kasrah itu tanda apa? Tanda isim, supaya fi'il tidak dikasrah maka diberi nun. Ala tara annaha law lam tujad laku siral fi'lu. Tidakkah engkau lihat bahwasanya nun ini kalau tidak ada, niscaya fi'ilnya akan dikasrah. Yasurru ini jadi yasuri gitu. Wal fi'lu la yuksaru abadan. Fi'il tidak dikasrah selama-lamanya. Falamma ra'au annahu sayuksaru atau bihadhihi nuni litamna'ahu minal kasri. Maka tatkala mereka melihat bahwasanya fi'il itu akan dikasrah, mereka datangkan nun ini untuk mencegah fi'il dari kasrah. Dzakara hadza ta'lila Ibnu Aqilin, telah menyebutkan alasan ini Ibnu Aqil wa sahahu Al-Khudhari fi hasiyatihi wa qila ghairu dzalik. Dikatakan alasannya yang selain itu juga ada. Baik, kemudian kata syarif, tas'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Tas'a di sini fi'lun mudhari' mansub dengan wa 'alamatu nasbi fathatan muqaddaratan 'alal alif mana min dzurriyyat az-zur. Baik. Ini fi'lun mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan syai'un, suatu apapun. Baik, sekarang fa in ittasala bi akhiril fi'lil mudhari alif isnain, jika bersambung di akhir fi'il mudhari itu alif isnain, dua laki-laki atau dua perempuan, baik itu ghaib ataupun mukhatab, contohnya lan tadriba aw waw jama'atin nahu lan tadribu aw ya mukhatab wa nahu lan tadribi lam yakun nasru bil fathati. Baik, jika di akhir fi'il mudhari bersambung dengan alif isnain atau jamaah, contohnya lan tadribu atau ya mukhatabah, contohnya lan tadribi, nasabnya bukan dengan fathah. Kita lihat i'rabnya, lan harfun nafyun wa nasbun wa istikbarin, yadriba fi'il mudhari mansubun bilan wa alamatu nasbi hadfun nun, ya'na minal amsalatil khamsah, wal alifu dhamirun muttasilun mabanniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Contoh yang lan tadribu, lan taqaddama i'rabuhu, tadribu fi'il mudhari mansubun bilan wa alamatu nasbi hadfun nun, wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi ma'ali rafin fa'il, wal alif fariqah. Lan tadribi, lan taqaddama i'rabuhu, tadribu fi'il mudhari mansubun bilan wa alamatu nasbi hadfun nun, wal ya' dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi ma'ali rafin fa'il. Nah, kalau bersambung dengan alif wa ya tadi, maka tanda nasabnya bukan dengan naam fathah. Baik. Fa kullun min tadriba wa tadribu wa tadribi mansubun bilan. Masing-masing dari lafaz tadriba, tadribu, tadribi mansub dengan amil lan. Wa alamatu nasbi hadfun nun, tanda nasabnya dengan membuang nun. Wal alifu wawil wawu wil ya'u fa'ilun. Alif wawu ya' fa'il. Domir mutasir, mabni. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wa satarifu dhalika fi ma ya'ti. Dan kamu akan ketahui hal itu pada apa yang berikut ini, yang akan datang. Taib ini kalau bersambung dengan alif wawu ya', maka mu'rab, tapi rofaknya dengan tetapnya nun, nasobnya dengan hadfun nun. Sekarang syai'un yang lain. Wa in ittasala bi akhiri nunu tawkidi thakirah. Jika bersambung di akhirnya dengan nun taukid tsaqilah, contohnya wawailan tadhabanna. Naam, au khafifatun nahu wallahi lan tadhaban. Fa huwa mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin. Naam. Jika bersambung dengan nun taukid tsaqilah atau khafifah, maka hukumnya mabni. Ya, alal fathih fi mahali nasfin. Eropnya, perhatikan. Al-wawu harfu qasam min wajarrin. Lafzul jalala Allah muqsam bihi majrurun wa alamatu jari kasra dhaira ala akhirihi. Waljaru wal majrur muta'alliqan bi fi'lin mahdhuf wujuban takdiru ahlifu. Atau ukas uksimu. Aku bersumpah. Lan taqaddama i'rabuha watadhaban nafi'ilun mudhari'un mabniyun alal fathih. Ini berarti ya i'rabnya mabniun ala fathhi litisali bi nunin taukid tsaqilah mubasyirah, nun taukid tsaqilah secara langsung. fi mahalli nasbin bilan wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta wa nunu tawkid thaqil harfun la mahala la min al-i'rab wal jumlatu min al-fi'l wal fa'il la mahala la min al-i'rab li'anna waqi'atun fi jawabil qasam. Yang bersama dengan nun tawkid, wallahi lan tadhaban, sungguh benar-benar, demi Allah sungguh benar-benar kamu tidak akan pergi. Lan i'rab wa ka i'rabi ma alati qablaha illa ana nuna fi hadhihi jumlah nun taukid khafifah. Sekarang syai'un yang ketiga yaitu nun niswah. Jadi kata syai'un itu sudah berlalu apa? Alif wawu ya. Kalau bersama dengan dhamir alif wawu ya maka hukumnya mu'rab. Tanda i'rabnya dengan huruf. Kalau bersama dengan nun taukid secara langsung khafifah tsaqilah mabni 'alal fathhi. Syai'un yang lainnya wa in ittazala bi akhiri nunun niswah contohnya lan tudrikna. Lan tudrikna al-majda illa bil-afafi. Fahuwa hina idhin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin. Jika bersama dengan uniswa maka hukumnya apa? Ketika itu ketika bersama dengan uniswa hukumnya mabni atas sukun fi mahalli nasbin. Contohnya lan tudrikna al-majda illa bil-afafi. Kalian tidak akan memperoleh, mencapai, mendapati kemuliaan kecuali dengan menjaga harga diri, menjaga kehormatan. Lantaka dama irabuha wa tudrikan wa tudrikna fi'lun mudhari'an mabni 'ala sukun liittishali bi nun niswah fi mahalli nasbin walan fi mahalli nasbin bilan wa nun niswah dhamirun muttasilun mabni 'ala fathhi fi mahalli raf'in fa'il. Al-majda maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbi al-fathah dhahirah ala akhirihi illa harfu istisna la mahala lil i'rab wal ba harfu jarrin wal afaf ismun majrurun bil ba wa alamatu jarri kasrah dhahira ala akhirihi wal jarru majrur muta'alliqani bil fi'li tudrik. Baik, walhamdulillah selesai dari tanda nasab al fathah. Tamrinat latihan yang pertama istamil al kalimatil atiyata fi jumalin mufidatin bihaitsu takunu mansubatan. Gunakan kata-kata berikut ini dalam kalimat sempurna di mana menjadi nasab. Ya. Yang kedua dhafi kulli makanin min al-amkinatil khaliyati fil ibaratil atiyati isman munasiban mansuban bil fathati dhahirah wadbithu bisyakli. Letakkan pada setiap tempat dari tempat-tempat yang kosong dalam ungkapan-ungkapan berikut ini isim yang sesuai yang mansub dengan fathah dhahirah dan fi harakat. As'ilatun taib. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tanda nasab dengan huruf ya dengan tanda pengganti yaitu alif, kasrah, ya dan hadaf insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'nillahi ta'ala naktafi bihadza. Wa barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.